seakal. Kenapa demikian? Ya kan? Seluruh yang ada pada kita itu pemberian siapa? Pemberian Allah. Ya kan? Pemberian Allah. Kita berada di atas bumi, ini buminya Allah. Di bawah kolong langit, langitnya Allah Ta'ala. Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Ya? Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kok bisa kamu dikasih nikmat yang banyak sekali, malah nikmat tersebut justru nikmat tersebut kamu gunakan untuk berbuat buruk di hadapan Zat yang memberi nikmat kepada kamu. Inilah orang yang kufur nikmat. Ya kan? Orang bermaksiat mau dengan apa? Dengan anggota badan yang mana? Semua pemberian Allah. Mau berbuat di mana? Di atas bumi. Buminya siapa? Allah yang ngasih. Di kolong langit, langitnya Allah Ta'ala. Sementara Allah melihat perbuatan dia. Berarti kan akalnya enggak beres ini. Enggak beres itu akalnya. Antum dikasih uang sama bapak 50 ribu. Terus kamu belikan ciu. Nah, di depan bapak kamu, wah enak ini pak. Udah saya belikan ini, ciu ini. Edan enggak kamu itu? Ya. Pasti bapak kamu kan bocah rawar sih. Ya. Dikasih itu baru satu uang 50 ribu. Kamu gunakan untuk maksiat di hadapan orang tua yang ngasih kamu. Kamu udah enggak begitu beres akal kamu kan? Bagaimana sekarang manusia itu dikasih nikmat yang banyak sekali, anggota badan yang sehat-sehat, yang bagus-bagus, ya kan? Malah dia gunakan untuk berbuat maksiat di hadapan Rabbul Alamin, yang Allah melihat perbuatan dia. Maka tafsirul aqla, ya, kemaksiatan itu merusak akal. Ya. Orang yang ahlin maksiat itu orang yang akalnya kurang beres. Jadi kawan sekalian, marilah kita syukuri seluruh apa yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk berta'abbud, mendekat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Karena itulah hakikat kehidupan manusia, yaitu diciptakan Allah Ta'ala untuk hidup dengan agamanya Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Naam. Pada siang hari ini kita akan sampaikan satu bab yang ada hubungannya dengan syirkul mahabbah dan yang lainnya, yaitu kesyirikan yang berupa kecintaan. Dan nanti juga kita sampaikan bahwa kecintaan, ya, kepada dunia yang mengalahkan amalan akhirat itu merupakan satu dosa yang sangat besar, satu bentuk kemaksiatan yang besar, bahkan bisa sampai tingkat kufur, dan pelakunya akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan penjelasan ulama kita, karena merekalah yang mengajarkan Alkitab wa Sunnah kepada kita. Ya. Yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnahnya Nabi kepada kita, para ulama kita. Maka tariqah, cara belajar yang selamat, antum belajari Alkitab wa Sunnah dengan penjelasan para ulama. Karena merekalah yang paling faham Alkitab wa Sunnah. Kalau antum belajar Islam ini, Al-Qur'annya, hadisnya, sunnahnya Nabi, antum pelajari sendiri, antum fahami sendiri, ditafsir ke dhewe, kamu akan melenceng dari as-siratal mustaqim. Man ta'allama al-'ilma bighairi syaikhin a'dala 'an as-siratal mustaqim. Siapa yang belajar ilmu itu tanpa guru, tanpa bimbingan guru, maka dia akan melenceng jauh dari jalan yang lurus. Jadi para ulama jazakumullah khairah yang telah mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu Alkitab wa Sunnah kepada kita. Naam. Jadi kita bacakan pada pagi hari ini tulisan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. kitab Qaulul Mufid. Qaulul Mufid yang beliau mensyarah atau menjelaskan kitab Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalam satu bab, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menulis bab Qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Surah Al-Baqarah 165. Jadi ada satu ayat yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai judul, yaitu bab firman Allah, ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang musyrik itu mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya kepada Allah. Ini satu ayat yang dijadikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud oleh beliau dengan ayat ini, wa yumkinu ayyu'niya bihadhi tarjamati babal mahabbah. Ya, dan dimungkinkan dengan ayat ini Syekh menginginkan judul bab ini aslinya adalah bab cinta. Bab cinta. Karena nanti ayat yang beliau bawakan dan hadis yang beliau bawakan ini menerangkan tentang jenis-jenis kecintaan dan beberapa bentuk cinta yang muharramah, yang haram. Jadi menerangkan bab masalah cinta. Kalau cinta itu terjemahannya, definisinya apa kalau bahasa Indonesia? Ada enggak definisinya? Cinta adalah pengorbanan. Ya cintalah, wis ma'ruf, ya. Sudah diketahui. Beliau terangkan, Syekh mengatakan, wa aslul a'mali kulliha huwa al-mahabbah. Perhatikan, ucapan beliau yang sangat bagus sekali. Dan dasar berbagai amalan, dasar seluruh amalan, pokok seluruh amalan, asal seluruh amalan perbuatan manusia itu adalah rasa cinta dia terhadap amalan tersebut. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhib. Orang itu tidak akan melakukan satu perbuatan kecuali dia menyukai, mencintai perbuatan tersebut. Kan demikian. Ya. Orang yang tanpa terpaksa melakukan satu perbuatan berarti dia menyukai perbuatan tersebut. Kalau enggak suka, ngapain dikerjakan? Kan demikian. Antum ngapain pengajian di masjid ini kalau enggak senang pengajian? Mau main aja teman atau kemana? Kita mau pengajian karena kita cinta dengan ilmu, cinta beribadah. Kita mau sholat karena saya suka sholat, suka surga dan seterusnya. Jadi cinta merupakan asal berbagai amalan manusia. Imma li jalbil manfaah au li daf'il madarrah. Ya. Perbuatan manusia tersebut baik tujuannya itu untuk mendapatkan satu manfaat atau untuk terhindar dari satu bahaya. Kalau dia melakukan satu amalan, ya, yang amalan tersebut dia cintai, yang amalan tersebut dia sukai, berarti dia memiliki tujuan. Pertama, kalau tujuannya pertama enggak mendapatkan manfaat dari amalan itu, atau kedua dia terhindar dari kejelekan dengan melakukan amalan itu. Seperti orang makan makanan yang bergizi. Ya, pertama dia jelas, wah saya senang makanan ini karena ini enak pertama. Kedua punya tujuan, wah apa mendapatkan tubuh yang sehat. Protein yang tinggi dengan makanan ini, kan demikian. Kan demikian. Jadi suka mendapatkan hasil dari makanan tersebut. Atau suka dengan hasil dari makanan tersebut yang berupa terhindar dari bahaya. Sebenarnya saya enggak senang ini makan obat. Saya enggak senang makan obat, pahit. Tetapi hasilnya saya suka. Yaitu apa? Bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Kan demikian. Jadi apa, kecintaan itu merupakan asal atau dasar yang menjadi pendorong yang sangat kuat seseorang melakukan satu amalan. Sebelum kita jelaskan ayat tersebut, saya menerangkan rasa cinta itu terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awwalu mahabbatun ibadatun. Bagian yang pertama, cinta yang merupakan satu bentuk peribadahan. Wahiyallati tujibu tazallula wa ta'zima. Yaitu rasa cinta yang membuahkan rasa menghinakan diri kepada yang dicintai. Mengagungkan dan memuliakan yang dicintai. Karena merasa rendah, hina di hadapan zat yang dicintai dan mengagungkannya, memuliakannya, akhirnya membuahkan yaqtari ayyam tasila amrahu wa istaniba nahyahu. Akhirnya menghasilkan, menjalankan apa yang diperintahkan zat yang dicintai dan dengan senang hati meninggalkan apa yang dilarang zat yang dicintai. Inilah cinta ibadah. Yang ini khusus hanya boleh kita berikan kepada Allah Ta'ala. Kita ulangi, yaitu satu bentuk kecintaan yang mengharuskan atau menghasilkan rasa hina, tunduk, merendah di hadapan zat yang dicintai, lalu memuliakan dan mengagungkannya. Akhirnya mau menjalankan seluruh yang diperintahkannya dan dengan senang hati mau meninggalkan apa yang dilarangnya. Inilah bentuk kecintaan ibadah. Yang ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian yang pertama, cinta ibadah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, mahabbatun laisat bi'ibadatin fi dzatiha. Rasa cinta yang zat cintanya itu, rasa cintanya itu tidak termasuk ibadah, cuman cinta yang boleh-boleh aja, yang mubah. Nanti bisa jadi cinta itu jadi ibadah kalau ada syaratnya, kalau rasa cinta itu menghantarkan kepada menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jadi zat cintanya boleh aja, mubah aja, yang enggak dilarang. Nanti ada cinta itu cinta yang muharramah, cinta yang dilarang. Ya kan? Cinta kepada perbuatan yang jelek, ya kan? Orang kalau udah kecanduan narkoba, cinta enggak sama narkobanya? Cinta dia senang sekali, itu cinta yang muharramah, cinta yang dilarang. Kan demikian. Cinta yang dilarang. Orang senang apa melihat porno misalnya, itu cinta yang dilarang, senang yang tidak benar, kan demikian. Banyak cinta-cinta yang terlarang, kesenangan yang dilarang, senang makan makanan yang haram. Nah, ini cinta yang laisat ibadah, laisat bi'ibadatin, bukan ibadah, tapi nanti bisa jadi ibadah kalau kecintaan itu menghantarkan dia kepada peribadahan kepada Allah Ta'ala. Dan jenis cinta yang bukan termasuk ibadah ini banyak sekali. Pertama, al-mahabbatu lillahi wa fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah, yaitu mencintai sesuatu yang sesuatu itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai orang-orang yang soleh, para orang-orang yang mati syahid, mencintai amalan-amalan yang Allah perintahkan, sholat, puasa, ngaji, dan seterusnya. Itu cinta lillah wa fillah. Saya harus mencintai orang tersebut, kaum muslimin, para ulama. Saya harus mencintai dia, karena dia adalah orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. cinta lillah wa fillah. Jenis yang kedua, mahabbatu isfaqin wa rahmatin, cinta yang berupa kasih sayang, seperti cintanya orang tua kepada anak, cintanya orang tua kepada anak-anak kecil, dan seterusnya. Ya kan? Kecintaan seseorang kepada keluarganya. Cinta, isfaq, warahmah. Ada lagi bentuk mahabbatu ijlalin wa ta'zimin. La ibadata. La ibadata. Kecintaan terhadap seseorang yang orang tersebut kita muliakan, kita hormati, seperti cintanya seseorang kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada gurunya, ya kan? Ini bentuk kecintaan dengan rasa penghormatan, dengan rasa penghormatan. Kemudian ada lagi bentuk mahabbatun tabi'iyyatun, mahabbatun tabi'iyyatun. Cinta yang secara tabiat manusia, ya, tabiat manusia, ya, banyak orang senang sama makanan yang enak, sama pakaian yang bagus, sama minuman yang lezat, sama kendaraan yang bagus, sama rumah yang bagus. Ini tabiat manusia, mencintai, senang dengan hal-hal tersebut. Laki senang sama perempuan, ini cinta yang mana ini? Ya? Tabiat. Tabiah, ya, senang sama lawan jenis ini juga tabiah. Semua ini bisa jadi haram, bisa jadi ibadah, kan demikian. Jenis-jenis cinta ini bisa jadi haram, dosa, kalau mengantarkan kepada perbuatan yang haram, kan demikian. Sebaliknya, jenis-jenis cinta ini akan bisa bernilai ibadah ketika dia menjadi wasilah, sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, inna ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu perkara yang perkara itu menjadi sarana untuk apa terwujudnya satu kewajiban, maka sarana tersebut juga wajib hukumnya. Wajib. Wal wasail, jadi al wasail laha ahkamun maqasid, sarana itu hukumnya persis dengan tujuannya. Yes, cara dituju apa hasilnya? Sarananya hukumnya persis dengan tujuannya. Nah, ini gini kaidah. Kamu maksudnya ingin apa? Ingin jelek berarti sarananya juga haram. Kamu maksudnya ingin apa? Ingin berbuat baik berarti sarananya juga dihitung ibadah, selama sarananya itu juga perbuatan yang mubah atau perbuatan yang baik. Jadi tujuan yang benar, sarananya harus berupa sesuatu yang minimal mubah. Sarananya itu dihitung jadi ibadah. Kan demikian. Ya, dihitung jadi ibadah. Tujuannya baik, tapi sarananya haram. Maka sarananya tidak bisa dikatakan ibadah. Saya mau cari nafkah. Baik kan? Tapi caranya gimana kamu? Pasang togel. Enggak bisa itu dihitung, enggak, kerjanya itu enggak bisa dihitung sebagai ibadah. Jadi minimal mubah yang boleh aja. Yang boleh, boleh aja. Tapi kalau tujuannya itu jelek, tujuannya jelek, walaupun sarananya itu sebagus apa, tetap dihitung sebagai kejelekan, kan demikian. Tetap dihitung sebagai kejelekan. Maka al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu hukumnya persis dengan tujuannya. Lah, kecintaan-kecintaan ini tadi, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada sebuah benda, ya kan? Semuanya akan bernilai ibadah apabila kita gunakan dalam rangka untuk berta'abbud dengan tujuan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum punya sepeda motor, senang dengan sepeda, bisa bernilai ibadah kalau antum gunakan untuk hal-hal yang baik, yang positif. Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian, ya kan, untuk thalabul ilmi, ya. Senang ini sepeda saya ini kok, wah, enggak pernah rewel, ini pengajian enggak pernah telat, ya kan? Masya Allah, bagus saja. Senang dengan sepeda ini keren, wah, tapi untuk yang jangan Enggak benar ya. Jadi haram semuanya. Kan demikian. Nah. Itu beberapa jenis bentuk kecintaan. Kemudian kita bahas satu ayat yang pertama. Nanti saya membawakan dua ayat. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah 165. Kata Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ada di antara manusia, min tawidiyah, min, yang artinya bagian. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan untuk Allah. Mereka, perhatikan ayat yang bunyinya, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Mereka mencintai sesembahnya itu, sesembahnya itu, anda tersebut, ka hubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Maknanya, mereka orang-orang musyrik, mencintai sesembahannya, jenis cintanya, jenis yang pertama, cinta ibadah. Seperti cintanya kepada Allah, yaitu cinta ibadah. Jenis cintanya, na'ul mahabbah, mahabbatun ibadah. Jenis cintanya, cinta ibadah. Jadi orang musyrik itu mencintai sesembahan-sesembahannya dengan kecintaan yang menghasilkan, menghinakan diri, merendahkan diri terhadap berhala-berhala mereka, memuliakan, mengagungkan berhala-berhala mereka, atau pimpinan-pimpinan mereka, atau syaitan-syaitan mereka, yang akhirnya akan tunduk pasrah berserah diri kepada Tuhan tersebut. Sangat cinta. Ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh apa rahibnya, misalnya pendetanya, dia kerjakan dengan senang hati. Ini nauknya, jenisnya. Kaifiyahnya, ya, bagaimana cintanya? Cinta mereka ini sama seperti cinta mereka kepada Allah. Cinta mereka kepada berhalanya, kepada sesembahannya, sama seperti cinta mereka kepada Allah. Ini sudah dihukumi syirik. Jadi orang mencintai sesuatu seperti cinta dia kepada Allah, ini sudah dihukumi syirkul akbar. Bagaimana dengan jika mencintai sesuatu melebihi cinta dia kepada Allah? Ini lebih-lebih apa kufur lagi. Dan seperti cirinya itu kadang apa orang itu akan marah, ya kan? Ketika yang dia agungkan itu dicaci maki, atau ketika yang dia agungkan itu disinggung-singgung dia marah. Nanti antum akan temukan dalam kehidupan sehari-hari di kampung, di masyarakat. Kalau antum ngisi pengajian, antum singgung, masa itu danyangan, itu punden, marah-marah mereka. Mereka benar-benar sangat mencintai, mengagungkan, memuliakan punden tersebut, danyangan tersebut. Ya kan? Mereka sangat mencintai apa warisan leluhur mereka. Mereka agung-agungkan nenek moyang mereka. Kuburnya mereka agungkan. Ya. Warisannya yang berupa adat istiadat mereka agungkan. Kalau disinggung sedikit saja mereka marah-marah. Sangat mencintai leluhur mereka, mengagungkannya, akhirnya tunduk dengan warisan-warisan mereka. Bahkan lebih mencintai mereka dibanding dengan cintanya kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah dalam ayat ini. Dan orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Kalau orang musyrik cintanya terbagi dua, ya kan? 50% untuk berhala, 50% untuk Allah. Ini sudah kufur ini. Orang musyrik. Kalau cintanya orang mukmin 165% untuk Allah. Dan demikian. Atau semuanya, ya kan? 1000% untuk Allah. Tidak ada sedikit pun kecintaan kepada berhala selain Allah. Cinta dalam arti cinta yang ma'at ta'zim wal hijlal, ma'at tadallul. Cinta yang akhirnya kita menghinakan diri, merendahkan diri kepadanya dan mengagungkan kepadanya hanya untuk Allah Ta'ala. Maka cintanya orang muslim, orang mukmin, cinta yang khalis, cinta yang murni, ini asyaddu hubban lillah. Tentu lebih besar cintanya dibandingkan dengan cintanya orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cintanya orang mukmin kepada Allah itu cinta ibadah. Kita menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah, memuliakannya, mengagungkannya dengan senang, suka hati menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sangat senang, rindu untuk menjalankan perintah Allah. Sangat senang dan rindu apa? Sangat senang dan rela meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi keinginan kita, kita kalahkan dengan keinginan perintah zat yang kita cintai. Itulah cinta yang sebenarnya. Ya kan? Antum bisa sedikit apa berikan takrib atau pendekatan, ya kan? Orang itu kalau udah jatuh cinta sama seseorang, udah ngerasain belum nih? Ya. Dia itu akan rela mengalah, ya kan? Melakukan keinginan yang dia cintai, orang yang dia cintai, mengalahkan keinginan dia sendiri. Kan demikian? Itu baru cinta beneran. Makanya tadi apa? Cinta itu adalah pengorbanan, kan demikian. Rela berkorban, selebih senang melakukan keinginan orang yang dicintainya, walaupun sebenarnya dia gak begitu senang, kan demikian. Itulah cinta. Memang sulit ditakbirkan, didefinisikan itu sulit. Ya, karena itu urusan hati, amalan hati cinta itu. Itulah cinta, ya kan? Lebih mengedepankan keinginan orang yang dicintai mengalahkan keinginan dirinya sendiri. Melakukan sesuatu keinginan yang diinginkan oleh orang yang dicintai, walaupun sebenarnya dia kurang suka. Itulah cinta. Ya kan? Kan demikian. Ini saya contohkan anu aja, cintanya orang tua kepada anak aja, ya kan? Ya kan? Sebenarnya orang tua ini enggak senang, ya kan? Tapi kalau anaknya senang, ya kan? Dia kerjakan untuk anaknya. Bahkan orang tua itu mau rela peras keringat banting tulang demi orang tuanya dan seterusnya. Ini ada makanan, apalagi kalau ibu-ibu akhwat itu masya Allah, ya kan? Ini makanan. Sebenarnya senang sekali ini saya, tapi masya Allah ingat anaknya ibu-ibu itu, ingat anaknya. Wah, ingat anak saya lah. Dia korbankan apa rasa cintanya kepada makanan ini, tidak dia makan, dia simpen. Telur satu itu harus dimplok lah rampung loh. Disimpen masya Allah rapi. Ingat anaknya, diberikan kepada anaknya. Inilah cinta. Ya. Lah orang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan lebih suka, ya kan, mengedepankan dan dengan rela senang hati menjalankan apa yang diinginkan Allah, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebenarnya hatinya itu kurang suka, kan demikian. Tetap dia lebih mengedepankan kecintaan dia kepada Allah, ya. Dia kedepankan, dia menangkan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan. Ya kan? Kalau dituruti, berbagai macam bentuk ibadah itu banyak manusia yang tidak menyenanginya, tidak menyukainya. Bergaul sama lain jenis kok diatur segala sih. Nanya kan bebas saja, ya kan? Bebas itu, ya kan, seperti itu. Secara nafsu itu menyenangkan, tetapi masalah kita kedepankan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan. Oh, ada batasannya, ada adab-adabnya, ya kan? Ada larangannya. Kita lebih, ya, mengedepankan apa yang Allah perintahkan. Jadi orang mukmin cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan cintanya orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk, ya kan, bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang cinta ibadah tadi kita terangkan, hasilnya akan menjalankan, rela, senang hati menjalankan apa yang diperintahkan zat yang kita cintai, dan dengan rela meninggalkan apa yang Allah larang. Juga diantara bentuk bukti cinta seseorang kepada Allah Ta'ala, atau cara surah Ali Imran ayat 31, yaitu menjadi bukti cinta seseorang kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 31 dinamakan ayat ini ayatul mihnah wal imtihan, ayat yang menguji, ayat ujian, testing bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, satu ayat ini saja antum bisa menjadi barometer bagi kita semua, sudahkah pengakuan kita bahwa kita mencintai Allah itu benar, jujur dari hati kita. Kalau katakan jika kalian itu mengaku cinta kepada Allah, katakan wahai Muhammad, jika kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku, ikuti sunnahku, kerjakan ajaranku, ikuti ajaranku. Maka ayat ini dikatakan ayatul mihna wal imtihan, ayat ini berat, ya, yang akan apa menantang, menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu itu mengaku cinta kepada Allah, buktinya fattabi'uni, ikuti aku, ittiba' kepada sunnahnya Nabi, mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah atau ajaran Nabi itu lengkap, ikhwan sekalian, lengkap. Kita harus berusaha mencontoh, mengikuti Nabi dalam berbagai segi kehidupan, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, perangainya, seluruhnya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengaku cinta kepada Allah. Dan orang yang bisa membuktikan cinta dia kepada Allah dengan ittiba mengikuti ajaran Nabi, dia akan mendapat balasan dari Allah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintaimu. Jadi enggak bertepuk sebelah tangan. Kamu mencintai seseorang, otomatis kamu ingin dicintai orang tersebut. Bukankah demikian? Kan demikian. Aku cinta sama si A. Mesti tentu aku ingin si A itu mencintai saya. Kan demikian. Mesti itu. Enggak bisa enggak. Aku cinta sama si dia. Aku ingin dia mencintai saya. Padahal agar Allah itu mencintai kita, kita mencintai Allah, jelas. Agar Allah mencintai kita, jalannya fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku Rasulullah, ittiba kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kamu. Kalau kita ingin dicintai Allah Ta'ala, kita harus ittiba kepada Nabi, menjalankan sunnah Nabi, menjalankan ajaran Nabi, Masya Allah. Jadi kita melakukan, mengerjakan apa yang Nabi ajarkan, itu dengan senang hati. Oh, ini perintah zat yang saya cintai. Allah memerintahkan saya agar saya menjalankan perintah Nabi. Maka janji Allah, Allah akan mencintai saya. Kan demikian. Maka dengan senang hati antum menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada maksud kita menjalankan perintah Nabi ini, ada harapan, yaitu kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah dicintai Allah, Masya Allah. Dan diterangkan para alim, para ulama kita, maka hidupnya akan memperoleh kebahagiaan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kalau orang sudah dicintai Allah, kalau dia minta, dia akan dikabulkan. Minta tolong akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum takrib lagi, antum dekatkan lagi. Kalau antum itu sudah mencintai seseorang, iya kan? Apapun yang dia minta, antum akan kerjakan dalam rangka memperoleh kecintaan dia. Kan demikian. Ya kan? Wah, ini masih bujang semua sih, ya kan? Kalau pengantin baru itu, ya kan? Wah, istrinya ngidam minta ini, Mas, minta ini, minta mangga, padahal enggak ada mangga yang berbuah. Itu dicari kemana-mana dalam rangka untuk mencari agar istrinya itu senang. Kan demikian. Dalam rangka untuk memperoleh kecintaan orang yang dia cintai, dia akan mengerjakan apa yang diinginkan orang yang dia cintai. Kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Rumusnya itu ittiba' kepada Nabi. Maka apa dijelaskan oleh Syekh Jamil Zainu dalam kitab, di sana ada bab dalam kitab Minhaj al-Firqah an-Najiyah. Ya. Kalau orang itu mengaku cinta sama Allah, mengaku cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kamu akan taat menjalankan, senang menjalankan sunnah-sunnah ajaran Nabi. In kana hubbuka sadiqa la'ata'ta li'anna al-muhibba liman yuhibbu muti. Wah, ini sebuah syair yang sangat romantis ini sebenarnya. Ya. yang tahu bahasa Arab bisa memahaminya. In kana hubbuka sadika, jika cintamu itu jujur, ya kan, tulus dari hatimu, la ata'tahu, kamu mesti akan mentaati orang yang kamu cintai itu. Kamu mesti akan mentaati orang yang kamu cintai. Karena orang yang sedang jatuh cinta itu mesti akan taat, akan mematuhi, mengerjakan keinginan orang yang dia cintai. Ini gak bisa enggak, gak bisa ditolak. Orang yang sedang jatuh cinta kepada seseorang, dia akan mentaati apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Kalau orang itu ngaku cinta sama Allah, kalau orang itu ngaku cinta sama Rasulullah SAW, kok dia jauh, dia tidak mau mengerjakan keinginan Allah dan keinginan Rasulullah SAW, berarti cintamu itu cuman di bibir saja, kan demikian. Cuman cinta gombal aja, bukan cinta yang beneran, bukan hubbun shadiqatan, bukan cinta yang jujur, yang tulus dari hati. Nah, ini nanti sampai jam berapa sih? Nah, 12. 4 istirahat gak nanti? Enggak. Pakai istirahat enggak? Enggak, langsung. Ya, nanti kalau capek istirahat sendiri ya. Iya. Taib. Kita lanjutkan, kita bacakan saja ayat yang lainnya. Ini kemudian mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan bahwa jika kecintaan seseorang yang sebenarnya itu mubah, boleh. Kalau sampai kecintaan itu menghantarkan kepada melenceng dari agamanya Allah, jauh dari agamanya Allah, maka kecintaan dia itu akan membuahkan malapetaka, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu surah At-Taubah ayat 24. Surah Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang telah kalian peroleh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan ruginya atau hilangnya, wa masakinu taradawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian rela, kalian sukai tempat tinggal tersebut. Jadi rumah yang bagus, rumah yang apa, yang mewah, yang indah, itu orang itu biasanya seneng, marem kalau punya, ya punya rumah yang seperti ini. Antum lihat bagaimana kecintaan seseorang kepada rumah. Rumah itu udah dibangun biaya mahal, ya kan? Tapi berlalu zaman, waktu berkembang zaman, wah modelnya udah ketinggalan zaman ini modelnya. Bongkar itu rumah keramik udah baru, ditatelin lagi, ganti model baru. Itu merupakan bukti bahwa orang mencintai tempat tinggal yang bagus. Kurang bagus ini, bongkar temboknya, ganti desain. Ya. Besok 10 tahun lagi, wah ada model baru lagi dia. Bingung dia, bongkar lagi. Itu menunjukkan orang cinta kepada rumah. Rumah yang bagus, yang indah, yang menjadi kecintaan manusia. Jika rumah-rumah kalian yang kalian sukai itu, ya, jadi jawabnya di sini, ya apa? Ini ada yang sudah belajar bahasa Arab yang mana ini? Udah ada yang belajar bahasa Arab yang mana ini? Dari wajah-wajahnya kayaknya masih kelas TK dulu kecil ini kayaknya nih. Jadi ini syaratnya, syarat jawab. Jika kalian, apa jika bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara, keluarga, harta itu, ya kan, yang kalian cinta itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallah wa rasulihi, bapak, anak, istri, harta, rumah, perdagangan, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai dari Allah wa rasuli, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agamanya Allah. Jawabnya fatarabbasu, maka tunggulah siksanya Allah. Dalam syarah diterangkan, bisa ditengok nanti dalam apa, dalam al-jadid, fatarabbasu maknanya tunggulah siksa Allah, hatta ya'ti Allah bi'amri, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Jadi jawabnya fatarabbasu. Jika, ya kan, bapak, anak, harta, intinya kan dunia ini, ya, dunia, ya, yang disukai manusia di dunia ini apa? Itu tadi komplit disebutkan dalam ayat ini, ya kan, ayah atau orang tua, anak, istri, keluarga, kemudian harta. Harta komplit, ada sepeda motor, ada rumah, ada macam-macam, bahkan disebutkan rumah, ya. Ini mimbaf atful khas alal am, karena kebanyakan manusia sangat mencintai rumahnya, perdagangannya, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut lebih kalian cintai dari cinta kalian, melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fatarabbasu ini maknanya tahdid, ancaman. Ay intadiru iqaballah, tunggulah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini sebenarnya ada syarat, ya, ada syarat bahwa mencintai hal-hal tersebut itu boleh. Orang cinta kepada ayahnya, cinta bersama menghormati. Orang cinta kepada anaknya, cinta bersama kasih sayang. Orang cinta kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada hartanya, kepada bisnisnya, kepada rumahnya, ini cinta tabiat, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Akan tetapi kalau kecintaan itu sampai mengalahkan dia dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, menjauhkan dia dari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, diancam fatarabbasu, ay intadhiru iqaballah, tunggulah siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'ti Allah bi'amrih, ay bi'ihlaki ha'ulai'il mu'athirina limahabbati ha'ulai'il afnaf. Ya? Hatta ya'ti amrullah, hatta ya'ti Allah bi'amrih, maknanya, yakni Allah mendatangkan malapetaka, bencana, membinasakan orang-orang yang lebih mengedepankan kecintaan kepada dunia, akhirnya mengalahkan amalan yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Jadi sebenarnya cinta yang boleh, tetapi karena menghantarkan menjadi wasilah sarana yang buruk, maka ini kecintaan ini juga haram dan diancam dengan siksa yang pedih. Jadi tujuan yang salah, ya, atau membuahkan sesuatu yang salah, walaupun sarannya benar, tetap dihukumi salah. Kan demikian, tetap dihukumi salah. Maka apa, dalam ayat ini ada pelajaran yang penting, ikhwan sekalian. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan yang paling utama adalah untuk hidup bahagia, memperoleh kebahagiaan hidup yang kekal abadi di akhirat nanti. Yang seharusnya apapun yang kita miliki menjadi wasilah, menjadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Jangan sampai apa yang kita miliki atau apa yang ada di dunia ini justru melalaikan kita dari akhirat. Hasilnya fatarabbasu, diancam dengan siksanya Allah, dengan azab Allah yang sangat pedih. Maka dalam beberapa ayat Allah ingatkan. Misalnya nanti akan buka dalam surah At-Taghabun. Ayatnya lupa saya. Dalam surah At-Taghabun. Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ada di antara istri kalian atau anak kalian itu justru yang jadi musuh bagi kalian. Jadi keluarga itu masih jadi musuh. Terangkan dalam tafsir, kenapa kok keluarga bisa jadi musuh? Karena keluarga tersebut menghalangi seseorang tersebut dari menjalankan agama Allah. Jadi kisahnya, sebab turunnya ayat ini, ada seseorang yang mau belajar kepada Nabi, tapi dihalang-halangi, diganggu oleh anak istrinya. Gak usah belajar aja, gak usah ngaji, gak usah belajar sama kepada Nabi. Udah ini repot, ini, perlu itu. Ya. Akhirnya, suatu saat dia berhasil menemui dan mau belajar kepada Nabi. Ternyata orang-orang sudah berkumpul lama belajar kepada Nabi di situ. Akhirnya orang-orang sudah mendapatkan ilmu ini, itu banyak sekali pengetahuan ilmu agama yang dia peroleh dari Nabi. Sedangkan dia nol, enggak dapat apa-apa. Maka Allah katakan, ada di antara istri dan anak itu justru jadi musuh bagi kalian. Dikiaskan dengan ayat ini, maka apapun, perkara apapun yang menjauhkan antum sekalian dari agamanya Allah, dari belajar agamanya Allah, sehingga jauh dari mengamalkan agama Allah, itulah musuh kehidupan kalian. Musuh bagi kalian. Ingat, musuh manusia yang paling musuh, yang paling nyata dan paling sengit permusuhannya itu syaitan. Inna syaitan lakum adubu mubin. Musuh yang sangat nyata. Sedangkan perangkap yang digunakan syaitan untuk menjebak manusia agar manusia itu jauh dari agamanya Allah sangat banyak. Seluruh hal yang bisa dijadikan sarana untuk menjauhkan manusia dari agamanya dia digunakan oleh syaitan agar manusia jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah musuh bagi kalian. Jadi harta sebenarnya itu bisa menjadi sebuah masyaallah pahala yang sangat besar, tapi juga bisa jadi musuh. Keluarga bisa jadi musuh ketika keluarga, harta apapun yang kita miliki menjauhkan kita dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'tabiru ayyul ikhwa. Intabihu. Perhatikan hal ini. Maka antum kiaskan ya. Antum apa perhatikan? Kalau saya ini ya punya satu apa sajalah. Kalau hal ini sampai menjauhkan saya dari agamanya Allah, menjauhkan saya dari malas belajar agama, malas ngaji, malas ta'allum atau ta'lim, akhirnya menjauhkan saya dari agamanya Allah, bikin saya rusak, inilah musuh saya. Fa'tadhiruhu, kata Allah, jauhi. Inilah musuh saya, jauhi. Ya kan? Kalau antum itu punya teman kok, bukan semakin taat, bukan semakin baik, kok malah jadi rusak kamu, jauhi teman itu. Kan demikian. Jauhi. Juga hal-hal yang lainnya. Harus waspada. Karena itu adalah sesuatu jerat-jerat atau perangkap syaitan. Yang syaitan gunakan untuk menipu kita semua. Untuk menipu kita semua. Sampai Al-Imam Ibn Hubayroh katakan, wa min makaidi syaitan tanfiru wa ibadallah an tadabburil Quran. Limi bi'ana huda waqi'un fi tadabburi. Imam Ibn Hubayroh katakan, di antara jerat-jerat tipu daya syaitan, syaitan itu membuat manusia itu lari jauh dari belajar Al-Quran, jauh dari belajar Islam. Karena syaitan tahu, kalau orang itu belajar Islam, belajar Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk. Dia akan mengetahui jalan yang benar. Maka dibikin, antum itu bikin sibuk, pokoknya gak sempat belajar agama. Acaranya macam-macam lah. Itulah planning dari setan yang ingin menyesatkan manusia agar jauh dari agamanya. Kalau udah gak sempat belajar Al-Quran, gak sempat belajar agama, apa yang bisa diharapkan? Dia gak akan ngerti mana yang halal, yang haram. Dia gak akan ngerti mana yang maksiat, mana yang jelek. Akhirnya tersesat jalan hidupnya. Ilmu ini bagaikan cahaya yang menuntun seseorang kepada jalan keselamatan. Maka dibikin manusia itu jauh dari agamanya Allah SWT. Jadi hal-hal, seluruh hal ini yang Allah sebutkan 8 asnaf, 8 hal ini yang dicintai manusia, kalau kecintaannya itu sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sampai dia menjauh dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu. Akhirnya akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Istirahat sebentar kita. Baik, kita mulai. Istirahatnya enggak usah lama-lama ya. Dalam surat Taubah ayat yang ke-24 ini Allah menjelaskan, jika kecintaan seseorang kepada dunia ini melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, terbukti dia lebih mengutamakan kecintaan dunia tersebut mengalahkan perintah dan keinginan Allah dan Rasulnya, maka diancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Antum tambahkan dua ayat yang sangat penting. Surah Yunus ayat 7-8. Allah katakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharap berjumpa dengan Allah, maknanya mengingkari kehidupan akhirat, tidak percaya nanti akan bertemu menghadap Allah Ta'ala, akhirnya warabu bil hayati dunya, puas, rela, senang dengan kehidupan dunia ini saja. Watma'annu biha, merasa senang, tenang, ayam, adem, ayam, tentram dengan kehidupan dunia. Wastaghna, merasa cukup dengan kehidupan dunia, enggak butuh ibadah, enggak butuh beribadah kepada Allah. Walladzina hum 'an ayatina ghafilun, lalai dari ayatnya Allah. Tidak mau menjalankan ayat-ayatnya Allah, perintah Allah Ta'ala. Nah ini, ulaika ma'wahumna, tempatnya di neraka. Ayat ini gamblang, jelas menerangkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang dia itu mengedepankan kehidupan dunia, melalaikan agama Allah, yang ini tentunya lalai dengan akhirat. Orang itu kalau tidak lalai dengan akhirat, mesti menjalankan agama. Kalau orang yang sudah tidak percaya akhirat, mesti jauh dari agama. Orang yang puas dengan kehidupan dunia, tenang dengan kehidupan dunia, jauh dari ayat-ayatnya Allah, jauh dari agamanya Allah, ma'wahum minnaw, tempatnya di neraka. Ayat yang lainnya Surah Hud ayat 15-16. Kata Allah, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sesungguhnya siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami penuhi amalan mereka untuk mereka di dunia, dan dia di dunia enggak dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun di akhirat, melainkan cuma dapat neraka. Wahabita ma sana'u, wahabita ma sana'u fiha. Ya, akan lenyap, hapus seluruh amalan yang dikerjakan di dunia. Wabatilu ma kanu ya'malun, dan amalannya akan batal, akan sia-sia. Ayat ini juga jelas. Orang yang dia itu tujuan hidupnya hanya dunia saja, iya kan? Tujuannya hanya mendapatkan kesenangan hidup dunia, lupa dengan akhiratnya. Nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali hanya akan dimasukkan neraka yang Allah Ta'ala. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tauhid. Ya, ini orang yang mengamalkan amalan apapun, entah dia melakukan amalan agama tapi tujuannya untuk hanya untuk kehidupan bahagia di dunia saja, juga diancam dengan api. Atau orang-orang yang memang dia itu cara pandang hidupnya itu hanya sebatas kehidupan dunia ini. Pokoknya saya senang memperoleh kesenangan hidup di dunia ini, kebahagiaan hidup di dunia ini, tidak tahu ada kehidupan yang menanti dia kekal abadi di balik kehidupan dunia ini setelah dia mati, yaitu akhirat. Orang itu diancam dengan ayat-ayat Allah Ta'ala tersebut. Tempatnya di neraka, akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tambahkan satu atau dua hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim dari sahabat Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini masyhur, sering kita dengar, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian. Jadi la yu'minu di sini nafyul kamal, tidak sempurna maknanya. Bukan la yu'minu artinya tidak beriman berarti kafir. La yu'minu tidak sempurna ya, keimanan seseorang di antara kalian, sampai hatta aku na'abba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai, lebih cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada seluruh manusia. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dia cintai, lebih cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan cintanya kepada seluruh manusia. Dan apa? Cinta itu letaknya di hati. Cinta itu letaknya di hati. Akan tetapi apa yang ada di hati itu akan terbukti, akan tercermin dalam perbuatan. Ya. Dikatakan Imam Hasan rahimahullah ta'ala, ma asarra ahadun sariratan illa adharaha Allah ta'ala ala safahati wajhihi. Apapun yang disembunyikan manusia, rahasia yang manusia sembunyikan di hati, maka Allah akan tampakkan di wajahnya dan pada ucapan lisannya. Faljawarih mir'atul qalbi. Amalan yang tanpa anggota badan itu adalah cermin apa yang ada di hati. Kalau orang itu mengaku mencintai Nabi, melebihi cintanya kepada seluruh makhluk ini, maka akan terbukti dalam cerminan anggota badan amalan dia sehari-hari. Dia akan mengedepankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan kecintaan dia kepada seluruh manusia ini. Kalau Nabi perintah A, istri kamu, anak kamu menginginkan B, menyelisih perintah Nabi. Kalau kamu lebih menuruti keinginan hawa nafsu kamu, keinginan istri kamu, keinginan anak kamu, mengalahkan perintah Nabi, berarti kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Kamu lebih mencintai istri dan anak keluarga kamu sendiri. Maka orang yang seperti ini belum bisa merasakan manisnya iman. Nanti kita sebutkan manisnya. Orang yang seperti ini belum bisa merasakan manisnya iman ketika dia belum bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Maka jawabnya sekali lagi, mir'atul qalbi, cermin yang ada di hati. Bukti seseorang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi dari segalanya, dia itu harus mau mengalahkan seluruh kecintaannya, dikalahkan dengan kecintaan Allah, yaitu buktinya mau menjalankan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini dengan gamblang menerangkan bahwa kita semua, bahwa seseorang tidak akan sempurna keimanannya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang paling kita cintai, lebih cinta kita kepada seluruh makhluk ini. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi, Inna kala ahabu ilayya min kulli syai' illa bi nafsi. Wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Melebihi cintaku kepada seluruh makhluk ini. Melainkan kecintaanku kepada diriku sendiri. Aku lebih mencintai diriku sendiri. Nabi bersabda, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sampai aku lebih kau cinta yang lebih cintamu daripada dirimu sendiri. Qala fal'an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Nabi, demi Allah, engkau lebih aku cinta yang lebih cintaku daripada diriku sendiri. Jadi bahkan kecintaan kita kepada Nabi harus lebih kita nomor satukan, mengalahkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada hawa nafsu kita sendiri, kepada keinginan hawa nafsu kita sendiri. Barulah benar keimanan kita. Barulah benar keimanan kita. Jadi kita dahulukan, kita nomor satukan, kita utamakan apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi inginkan. Dan saya dalam hadis ini, masya Allah, hadis yang pendek ini disyarah para ulama panjang lebar, bagus sekali. Ya, hadis ini kita haji. Di sana disebutkan limadha hadhihi al-mahabbah. Kenapa kok kita harus mencintai Nabi lebih segala sesuatu, seluruh makhluk ini? Kan demikian. Kalau cinta kepada Nabi aja seperti itu, apalagi cinta kepada Allah. Tentu Allah harus lebih dinomorsatukan melebihi segala apapun yang kita cintai. Kan demikian. Dia sebutkan beberapa sebab. Disebutkan beberapa sebab kenapa kita harus mencintai Nabi dengan puncak kecintaan. Ya. Di atas sebabnya, ya, yang pertama, karena annahu sababu hidayatika wa ta'limika wa tauhijika wa taujihika. Dia, Rasulullah SAW, itu adalah sebab yang nomor satu, penyebab utama kamu mendapatkan hidayah. Beliaulah yang mengajarkan agama Allah kepada manusia. Kalau seandainya, kita ini gak mendapatkan petunjuk hidayah ilmu dari beliau, tentulah kita ini akan menjadi orang yang tersesat, tidak akan mendapatkan surganya Allah. Jadi jasa beliau kepada manusia sangat besar, Beliau yang menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, yang menyelamatkan seluruh manusia ini dari jurang nerakanya Allah Ta'ala dengan hidayah yang beliau bawa, hidayatul ilm. Jadi Allah menyelamatkan manusia melalui perantara beliau alaihissalatu wassalam. Maka wajar kalau kita harus mencintai beliau lebih dari segalanya. Orang tua kita, ya, orang tua kita yang melahirkan kita, yang memelihara kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Tapi jasa orang tua kita belum ada artinya bila dibandingkan dengan jasa Rasulullah SAW. Maka wajar kalau kita harus mencintai beliau. Dan bahkan nanti di akhirat orang itu berada apa di bawah syafaat beliau. Bisa selamat karena mendapatkan syafaat beliau. Kan demikian. Di yaumul qiyamah nanti. Maka wajar kalau kita harus mencintai beliau dengan puncak kecintaan. Dan misalnya dia sebutkan, apa buktinya orang itu yang mengaku cinta kepada Nabi? Sebutkan dengan cara itu. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai mencintai Nabi melebihi segala makhluk ini. Ini berarti wajib seorang mukmin harus mencintai Nabi lebih dari kecintaannya kepada seluruh makhluk ini. Wajib. Nah, apa buktinya orang itu mencintai Nabi melebihi cintanya kepada segala sesuatu selain Allah, yakni makhluk? Bukti yang paling nyata itu tadi, dia mau taat, ittiba, menjalankan perintah Nabi, ya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencontoh kehidupan Nabi dalam seluruh segi kehidupan. Ya. Orang itu kalau udah mengidolakan seseorang, masya Allah, dia akan niru-niru sampai gayanya pun dia tiru. Orang kalau udah punya idola, idola dia itu akan dia tiru, kan demikian. Nah, itu yang demam awal sepak bola itu, niru-niru bintangnya, sampai kaosnya aja dipakai kemana-mana. Padahal kan cuma kaos tiruan itu, bangga kan pakai, wah kaosnya siapa itu? Ya, kalau jauh dulu Riku Gulit itu siapa itu, Maradona, ya kan? Orang kalau udah gandung sama idolanya, dia akan niru-niru. Kalau orang itu ngaku cinta sama Nabi, idolanya Nabi, dia akan berusaha sekuat tenaga meniru apapun yang dikerjakan Nabi. Lihat bagaimana para sahabat ketika mencontoh Rasulullah sesenang. Berdasarkan Athar Anas bin Malik ya. Ketika lihat Nabi itu makan sejenis buah labu tapi manis. Makan, Nabi kok senang makan buah itu ya. Dia bilang, semenjak saya melihat Nabi suka makan buah itu, semenjak itu aku juga suka makan buah itu. Karena aku melihat Nabi suka makan buah itu. Itu bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi. Sampai seperti itu para Nabi. Jadi itu harus kita contoh. Nabi mencium Hajar Aswad dicium. Di pojok apa itu. Umar gak tahu pokoknya apa. Ini Nabi nyium, saya juga ingin nyium. Ketika nyium itu sambil bilang, aku tahu kamu itu cuma batu, gak bisa ngasih apa-apa. Kalau aku gak lihat Nabi mencium kamu, aku gak akan mencium kamu. Dicium batu. Karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara bukti cinta seseorang kepada Nabi, dia berusaha menjalankan apapun yang Nabi sunnahkan. Maka sebenarnya antum banyak orang yang mengaku aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waliyadzubillah, sunnah ajaran-ajaran Nabi dia kesampingkan, dia belakangi, dia jauhi. Di mana letak cinta kamu kepada beliau? In kana hubbuka sadiqan ata'ta li'anna al-muhibba liman yuhibbu al-muti'. Kalau cinta kamu itu jujur, kamu akan mentaatinya. Orang yang jatuh cinta itu akan taat kepada orang yang dicintainya. Syekh Jami Bijani pernah mengisahkan satu kisah dalam kitab Minhal Afirqan Najiyah. Ya. Ada seorang dokter. Ya. Kamu ditanya, kamu cinta kepada Nabi? Iya. Usahanya adalah ayahku dan ibuku. Aku sangat mencintai Nabi. Aku sangat mencintai Nabi. Lalu ditanya oleh beliau, kalau kamu mengaku cinta kepada Nabi, tapi mengapa kamu mencukur jenggot kamu? Padahal Nabi memerintahkan untuk memanjangkannya, untuk merapikan kumis dan untuk memanjangkan lehnya. Itu perintah kekasihmu Rasulullah, perintah Nabimu, itu amalan Nabimu. Jenggot itu kasih sunnahnya panjang sampai ke dada lebat. Nabi susah. Jadi gambaran Nabi itu panjang lehernya sampai ke dada. Kenapa kita enggak bangga dengan sunnah yang dilakukan Nabi, bahkan diperintahkan Nabi? Antum katanya, antum hukum fikirnya manjangkan jilat apa? Untuk ulama yang mutabar, sepakat, wajib. Wajib, orang yang memubahkan mencukurnya atau membolehkannya itu orang yang tidak tahu ilmu. Ya. Apalagi menyepelekan sunnahnya Nabi, mengaku cinta sama Nabi tapi itu kak gitu kok diurus. Nah, itu sunnah Nabi, dikerjakan Nabi. Kenapa kita nggak bangga melakukannya? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti nyata seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi adalah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam seluruh segi kehidupan. Kalau nggak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi, berarti cinta kamu kepada Nabi masih kalah dengan cinta kamu kepada hawa nafsu kamu, kepada diri kamu sendiri. Tidak akan benar keimananmu. Maka cinta kepada Nabi ini menunjukkan tanda benarnya iman seseorang. Kalau kepada Nabi seperti itu, tentu kecintaan kepada Allah lebih dikedepankan. Lebih dikedepankan. Kemudian satu ayat yang terakhir juga Bukhari Muslim tafakun alaih, bahwa Rasulullah bersabda, ada tiga perkara yang jika seseorang mendapatkan tiga perkara itu pada dirinya, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Tarasun man kunna fihi wajada bihinna halawata iman. Yang pertama, ayakuna Allah wa Rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuna. Allah dan Rasulnya adalah dia cintai lebih cintanya kepada apapun. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih cintanya kepada siapapun. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cinta dia kepada orang itu karena Allah, karena orang tersebut dicintai Allah dan karena orang tersebut menjalankan agama Allah. Yang ketiga, dia sangat tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Sebagaimana dia tidak suka kalau dilempar ke dalam neraka. Ya. Yang terpenting yang kita ingatkan, seseorang tidak akan bisa merasakan manisnya iman tanpa tiga hal ini. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Apa itu halawatul iman, manisnya iman? Yaitu seseorang itu merasa tentram, tuma'nina, tenang, senang, bahagia ketika dia menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah. Dan senang, tentram, ringan ketika meninggalkan larangan Allah. Sudahkah kita bisa merasakannya? Kita senang ketika menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita dengan senang hati sangat rindu ya, untuk beribadah kepada Allah. Dengan senang hati menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dan dengan ringan meninggalkan apa yang Allah larang. Orang tidak akan bisa seperti ini kalau tanpa tiga perkara ini. Yaitu lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Orang suka kepada orang, barometernya bukan karena dunia, bukan karena apa gantengnya dia, bukan karena dia kaya, tapi enggak, karena dia ketakwaan dia. Saya senang oleh si A, si B, si C, masya Allah, karena dia itu orang yang mutawwi, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang memperjuangkan agama Allah, sehingga saya mencintai dia. Jadi cinta dia kepada seseorang diukur dari keinginan Allah Ta'ala, dari orang tersebut taat dan enggaknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang tersebut sangat takut untuk melaksanakan kekufuran sebagaimana takutnya dia kalau dilempar ke neraka. Orang kalau sudah memiliki tiga hal ini, dia akan mendapatkan halawatul iman. Mendapatkan halawatul iman. Jadi kawan sekalian, sedikit yang kita sampaikan sampai jam 11, nanti mungkin ada yang ditanyakan, ada pertanyaan, ya. Yang intinya marilah kita gunakan seluruh apa yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dalam rangka tujuan yang fokus, yaitu untuk meraih kebahagiaan di akhirat kita. Ya, di sana. Kita tutup dengan satu hadis nanti bisa setengah dalam kitab yang bersahin bab haram wujud bab dermawan. Di sana ada satu hadis yang intinya orang itu di dalam mendapatkan kenikmatan dunia terbagi menjadi empat. Yang pertama, orang yang diberi ilmu agama atau orang yang diberi harta, maka dia bertakwa dan menggunakan hartanya dengan benar. Yang kedua, orang yang diberi ilmu agama, paham agama, tapi tidak punya harta, dia bertakwa kepada Allah dan memiliki niat, kalau saya kaya, saya akan seperti si fulan menggunakan harta fisabilillah. Maka dia mendapatkan pahala yang sama. Yang ketiga, orang diberikan harta, tapi tidak diberi ilmu. Diberi harta, tidak memiliki ilmu agama. Akhirnya, dia tidak bertakwa kepada Allah, dia gunakan hartanya untuk maksiat. Inilah bi'ah basil manazil, orang yang celaka, orang yang sengsara. Yang keempat, orang enggak punya harta, juga enggak punya ilmu agama. Enggak punya harta, enggak punya ilmu agama. Niatnya saja keliru. Enggak beribadah kepada Allah, juga punya niat yang keliru. Kalau aku kaya, aku akan seperti si itu. Orang yang kaya, akan saya akan foya-foya, saya akan cari istri tujuh lah, ya. Niatnya mulai jelek-jelek kok. Akhirnya dia juga mendapatkan dosa orang tersebut. Ini empat orang. Yang dari empat orang ini, kelompok orang ini, intinya seseorang akan selamat itu dengan apa? Dengan ilmu agama. Orang kaya dengan agama, dia akan gunakan hartanya dalam kebenaran. Orang miskin tapi punya ilmu agama, dia akan tetap bertakwa dan akan selamat sampai akhirat. Jadi yang terpenting kita ini belajar agama dengan sungguh-sungguh, ya, menjalankan agama. Seluruh apa yang kita miliki di dunia kita gunakan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan itu harus rajin telabuni. Yang penting paham agama. Yang penting kuwi pinter agama, perkara sugih ora apa-apa. Ya toh? Yang penting paham agama, perkara sugih ora apa-apa. Demikian. Orang kalau enggak punya ilmu agama, sugih ya cilaka, marat tansah cilaka. Orang yang enggak paham agama, sugih kojo, marat tansah kojo dobel. Itu orang yang enggak paham agama, maka kuncinya adalah agama. Jadi kita semua belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Karena inti kehidupan kita adalah di akhirat nanti. Kita ini cuman merantau ya, Pak. Inna aisha aishil akhirah. Bukan di sini tempat kita. Kehidupan yang semuanya nanti di akhirat. Kita akan pulang ke sana, akan menuju ke sana. Hanya ibadah, hanya takwa yang kita butuhkan. Fatazawwaru fa inna khairaz zadu takwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Kalau nggak bisa, bisa ditanyakan ke orang nanti setelah. Ya, masalah mengundurkan sholat. Ya, bagi laki-laki berjamaah. Kalau di sana memang jamaahnya apa, mundur bersama-sama tidak mengapa. Tapi kalau jamaah yang sebenarnya di sini sudah jamaah, ya itu tidak kurang baik, tidak benar. Harus ikut jamaah yang orang-orang di situ berjamaah. Nah, misalnya kita punya masjid sendiri ya, kita ngaji. Kita undur sampai menjam satu, tapi apa? Kita memang jamaahnya kita, bukan tidak ada orang yang lain, tidak mengapa. Tapi kalau jamaahnya tiap hari yang mendirikan jamaah di situ, orang kampung tepat waktu, ya kita harus ikut. Tidak boleh menyelisihinya. Yang baik ikut, dan menyelisihinya salah. Kurang abdal, kurang baik. Dan termasuk apa ancaman itu, apa juga menyia-nyiakan waktu tepat di awal sholat. Karena kecuali udurnya yang lebih penting, misalnya nunggu orang operasi atau apa, itu lain perkara. Selama masalahnya kita lihat, kalau sekedar acara itu nggak bisa mundur, kalau sholat nggak bisa. Kita misalnya nunggu orang sakit yang kritis atau apa, itu bisa operasi, nunggu listrik, kalau kelamaan mati dia dioperasi, nggak bisa. Kalau sekedar itu ya harus yang apa? Apa berjamaah. Kecuali memang itu enggak bisa apa-apa, itu lain perkara lagi. Bukan kekuasaan kita. Kalau kita sendiri yang ngatur acara, salah kita. Nah, saya pernah mendengar Syekh Albani mengatakan jika jenggot itu sudah panjang lebih satu genggam, itu boleh dipotong. Ya. Ini satu pendapat. Walau apa beliau benar mengatakan dari Ibnu Umar ketika beliau berhaji, dia pegang begini, yang lebih ini dipotong. Tapi ini hanya satu perbuatan dari satu sahabat, sedangkan sekian banyak sahabat dan sekian sabda Nabi yang jelas menerangkan perintahnya itu aku, biarkan, aku, panjangkan. Jadi rajih, pendapat yang rajih, leher itu dibiarkan, tidak boleh dipotong. Kalau pendapat itu kan dipotong di bawahnya ini loh, di bawah genggaman, ya. Bukan di sininya. Kalau di atas genggaman ya entar. Itu di bawah itu pun ketika dalam haji, bukan setiap saat kalau nggak panjang dipotong lagi, bukan. Ya, ketika haji saja. Yang kemudian. Bukan buat biarkan, dan nanti sampai ke dada, nggak mungkin. Kenapa sampai ke dada itu masih galau ya? Nabi panjang, tapi sembilisnya panjang dan sangat lebar. Jenggotnya Nabi panjang dan sangat lebar. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat berdasarkan dalil dan jumhur ulama dibiarkan lihya itu memanjang, biarkan lihya itu memanjang. Kan nggak repot kan, cuma biarin aja, ya. Mohon dijelaskan, mencintai seseorang karena Allah. Cinta seseorang karena Allah itu entah dia jelek, entah dia ganteng, entah dia enggak. Kalau dia itu taat kepada Allah, kita suka sama dia, itu cinta karena Allah. Kalau seseorang ikhwan cinta kepada akhwat, yang ngakunya cinta karena Allah, tapi kepada selain apa cintanya ini apa kepada si dia karena dia cantik dan seterusnya, ini di sana ada campur baur. Sebenarnya dia cuma cinta syahwat saja, cinta tabii saja, kan demikian, cinta tabii saja. Dan mungkinkah seseorang itu mencintai seseorang sebelum menikah mungkin? Jadi cinta tabii seperti antum cinta makanan, senang makan makanan enak, minuman yang enak, laki senang sama perempuan cantik, itu cinta yang tabii. Cinta yang tabii. Tapi lah setelah ini nanti, setelahnya ini yang perlu diperhatikan, bisa itu menjadi sesuatu yang haram bahkan besar-besar. Kan demikian. Diciptakan manusia, laki-laki suka sama manusia, itu tabii. Itu tabii. Tapi tersatu, was, terbayang dia, ini dia, seneng kalau dengar suara dia, seneng kalau SMS-an sama dia, chattingnya, nah itulah yang sudah enggak benar. Sudah enggak benar. Maka, di dalam kitab, Tibun Nawawi, kalau kamu itu suka sama seseorang wanita, wah, saya suka sama dia, enggak boleh macam-macam membayangkan ini, obatnya apa? Obatnya antum pinang. Kalau belum berani nggak bisa, jangan pikir dia, lupakan dengan kegiatan yang lain. Orang wani ngelamar, orang wani nembung, gotok pikir terus. Nah itu yang nggak benar. Jadi mungkin seseorang cinta dulu kepada selawan jenis, mungkin. Dan itu mungkin. Hanya begini, kalau belum berani melangkah ke sana menikah, nggak boleh mikirkan dia. Nggak boleh mikirkan dia. Karena itu jadi cintanya itu jadi cinta yang haram, cinta yang enggak benar. Jadi apa rasanya boleh, tapi ketika melangkah kepada lalu apa kirim surat, SMS, macam-macam, ini juga melangkah kepada yang haram. Jadi cinta yang haram, yang muharramah. Maka diterangkan obatnya orang yang jatuh cinta itu menikah, diterangkan Syekh Al-Imam bin Al-Qayyim. Menawan nembung ya macam-macam. Bagaimana agar istiqomah menerapkan bukti cinta kepada Rasul dan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Pertama ya, kita benar-benar mengenal bagaimana sifat Allah, keagungan Allah, lalu mengenal bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW, mengetahui janji-janji Allah bagi orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah. Ya, berusaha sekuat tenaga. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita buktikan, kita dahulukan keinginan Allah dan Rasulnya. Jadi harus dengan ilmu apa? Harus dengan ilmu. Pertama mengenal keagungan Allah. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin antum bisa merasakan cinta kepada Allah ketika antum gak kenal dengan siapa Allah. Maka antum harus belajar siapa itu Allah, mengenal Allah. Harus belajar bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Maka di antara ilmu yang paling wajib, ma'rifatu abdi rabbah, ma'rifatu abdi nabiyah. Orang mengenal Allah, orang mengenal nabinya. Tidak cuma segera kenal, ya itu Rasulnya Allah. Tapi enggak itu belajar bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana sabarnya Nabi. Yang pada Nabi itu terkumpul seluruh sifat-sifat Mahmudah. Antum kenal Allah, bagaimana sifat-sifatnya Allah? Tidak ada satu sifatnya Allah yang mengandung kekurangan. Kalau antum kenal dengan sifat-sifatnya Allah, maka akan terkumpul. Antum sangat mencintai Allah, antum takut kepada Allah, antum mengagungkan, memuliakan Allah, kita merendahkan diri hadapan Allah. Itulah khasyah. Maka harus dengan belajar. Maka dikubur itu di tanah. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu? Tiga, apa agamamu? Ini yang paling dasar, ya ini apa terkadang cuma berhenti sebatas pengetahuan kita, ya kan? Kita belum masuk mempelajari mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Itu yang terpenting. Itu bisa istiqomah, mewujudkan, membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus pertama mengenal Allah dan Rasulnya dengan pengenalan yang sungguh-sungguh. Akhirnya akan menumbuhkan cinta yang sangat besar. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah sangat besar, itulah kekuatan, the power of. Ya kan ada judul yang terakhir itu kan. Itu kalau antum udah cinta kepada Allah bahwasanya itu sangat besar, itulah kekuatan besar. Kita katakan apa pada mukadimah tadi, cinta adalah kekuatannya, sumber pertama seseorang bisa melakukan suatu amalan. Udah orang itu rela mati, orang rela macam-macam ya, seperti para sahabat, karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang sangat besar. Allah lebih besar. Kita yang terhubung ini dilarang neneknya padahal nenek sedang sakit. Ya, kita antum yang lebih tahu keadaan si nenek. Perhatikan dengan baik-baik ya, antum jaga nenek, antum melayani, antum merawat, lalu antum jelaskan dengan perlahan-lahan, enggak sehari dua hari terus ya, waktu terus berjalan. Dengan antum berbakti kepada si nenek, insyaallah taala ya, lambat laun akan luluh hatinya. Nah, terus yang penting kewajiban merawat nenek tidak teledor, tidak teledor. Nah, dan terapun ini itu bisa, caranya banyak, bisa dengan dengar kaset, ya kan, dengar radio, ya macam-macam. Yang jelas kewajiban merawat nenek, antum jaga benar-benar, tidak teledor, ya sambil bisa jalan terapun ini dan sambil apa mencari ridho nenek tersebut. Allah alam bismillah. Ya, gimana biar akhwat bisa konsentrasi dalam pengajian? Karena biasanya kurang konsentrasi, nggak lihat ustadznya, tidak ngobrol temennya dan lain-lain, ya kan? Seolah meremehkan pemateri. Ya, ya ini antum yang tahu sikonnya. Jadi antum jika butuh dengan ilmu, orang itu kalau butuh dengan ilmu, maka dia akan perhatikan ilmu tersebut dengan baik-baik. Jadi kuncinya apa, antum mengagungkan, menghormati ilmu, menghormati kalamullah, sabda Nabi, itu yang kita sampaikan. Antum perhatikan orang kalau perlu, butuh, penting kalau sesuatu kemana pun dia cari. Tak ucap, tak pentingnya bernyadung ya, kalau itu yang dia inginkan dia cari kemana pun. Kalau orang itu butuh ilmu dengan sungguh-sungguh, dia akan sangat memperhatikan. Walaupun radio itu cuma kresek-kresek ya, tetapi ilmu yang kesek-kesek karena sangat butuh dengan ilmu yang dia perlukan tersebut. Nah, di sini juga kesek-kesek ini mic-nya ya. Percaya kepada orang lain, terus percaya kepada maksudnya. Kalau percaya kepada dukun, dia mengaku ilmu yang gaib, ini jelas syirik. Atau kalau percaya kepada dokter, dia ingin nggak bisa. Dokter nggak bisa menyembuhkan penyakit. Tadi Allah menyembuhkan penyakit dengan berbagai cara, diantaranya dengan dokter, dengan obat, dengan bisa dengan madu. Ini sakit punggung misalnya keselio. Allah menyembuhkan caranya apa? Kan diuruskan sama tukang pijat, ya. Jadi Allah yang menyembuhkan penyakit. Kalau Allah belum menghendaki dikasih obat juga enggak sembuh. Atau Allah bisa menyembuhkan penyakit dengan cara yang lain, dengan rukyah, dengan doa dan seterusnya. Jadi enggak boleh kita punya kepercayaan orang bisa menyembuhkan orang. Tapi Allah yang menyembuhkan orang, hanya dia sebagai perantara. Cara mencintai orang yang bukan mahram, ya. Ini cinta yang bagaimana? Cintanya adalah fillah walillah. Kalau dia semakin taat kepada Allah, kita senang kepada dia, ya, mencintai dia. Ini yang dimaksud mungkin cinta apa lawan jenis, tidak boleh, ya. Dia terbayang-bayang, selalu memikirkannya, tidak boleh. Ya, harus tinggalkan hal tersebut. Mm. Wah, ini berat ini pertanyaannya. Ya, taruh sedikit. Jika kita menyayangi seseorang, apa yang harus kita lakukan tanpanya? Ya banyak. Kita doakan dia untuk mendapatkan kebaikan. Kita doakan agar diberi istiqomah, diberi kebahagiaan hidup di dunia akhirat dan seterusnya. Kita bantu dia kalau kita mampu. Banyak caranya. Ya. Kita tidak harus memiliki, kata orang, ya kan? Bantu. Itu salah orang yang cinta benar itu apa? Memberikan sesuatu, ya. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Aku enggak ingin balasan, enggak ingin rasa terima kasih kamu. Aku bantu kamu, aku tolong kamu, aku doakan kamu dan seterusnya. Itu bukti cinta kita kepada seseorang. Ya, tidak harus memiliki, ya kan? Ya, tidak berdosa ketika kita tidak mengikuti keinginan orang tua untuk mengikuti aliran yang menyimpang, aliran yang sesat dari jalan yang lurus. Dan kita tidak boleh percaya dengan ajaran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan dengan kemampuan kita semaksimal mungkin, ya, untuk menyampaikan ilmu kepada orang tua kita, ya kan? Antum yang lebih tahu situasi dan kondisinya. Lalu buktikan dengan antum mempelajari manhaj yang sahih, antum lebih berbakti, antum lebih punya nilai positif yang lainnya. Ya. Buktikan, lebih berbakti, lebih rajin dan seterusnya. Berikan masukan, ya kan? Diskusi dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ilmiah, yang apa masuk di akal dia. Ya. Ya, jelas kita nggak boleh durhaka kepada kedua orang tua tersebut. Ini pertanyaan yang ini nanti tolong disimpan, tanyakan kepada setelah ini siapa? Nah, tanyakan oleh Ustaz Agus tentang polisi yang sering jaga Natalan itu. Nanti bilang, ini dapat pesan dari Abu Horsak dan Nayaan Agus. Allahu a'lam bissawab, astaghfirullah wa atubu ilaihi, mohon maaf, astaghfirullah, alhamdulillahi rabbil alamin.